بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. وإذا ومنها dan di antara ta'liq talam, masih membahas tentang ta'liq yang hampir selesai. Contoh ta'liq talaknya hampir selesai beberapa pertemuan ke depan. Wa minha dan di antara contoh kalimat ta'liq talak, idza 'allaqa talaqaha bihaydiha. Kalau ada orang suami menta'liq talak istrinya bihaydiha, dengan haidnya. Jadi dia menggantungkan talaknya dengan haidnya. In hilt si, kalau lu haid anti talik, begitu maksudnya. Faqalat, kemudian istri mengatakan hilpu, saya haid ini gitu. Wa ankara zawju, kemudian suami mengingkari haidnya istri agar tidak terjadi talak. Jadi dari awal dia, kalau lu haid gua talak, begitu. Jadi maksudnya, mungkin maksudnya jangan sampai haid, agar punya, maksudnya biar punya anak gitu. Kan kalau punya anak kan haidnya ketunda. Jadi nifas akhirnya. Jadi maksudnya tuh dia pingin si istri lepas itu pil KB-nya, kemudian dia berhubungan biar jadi anak, kan gak haid tuh kan gitu. In hilti anti talik, kalau engkau haid nanti cerai gitu. Faqalat, kemudian si istri mengatakan hiltu. Wa ankara zawju, tapi suaminya mengingkari haidnya itu, suddiqat. Maka yang dibenarkan adalah si istri suddiqat biyaminiha, dengan sumpahnya. Suddiqat. Dia mengatakan demi Allah. Sumpah dia, demi Allah saya haid. Kalau sudah dikatakan demikian maka ta'liknya terjadi. Wa kadzal hukmu fi kulli ma la yu'raf illa minha, maka begitu juga hukumnya sama pada sesuatu, fi kulli ma la yu'raf, pada sesuatu yang tidak bisa diketahui, illa minha, kecuali kita dapat informasi dari dirinya. Kita informasi kita terhadap haid kan terbatas, kita enggak bisa ngelihat apa namanya buka itunya, apa namanya untuk lihat apa isi darahnya keluar apa enggak, kan begitu. Maka kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita hukumnya sama. Bahwa semua sesuatu yang diketahui hanya dari dia, hanya dari pengakuannya, itu dibenarkan. Itu dibenarkan perkataan dia. Kekaulihi, seperti perkataannya seorang suami, in admartili su'an. In admartili su'an. Kalau engkau sembunyikan keburukan. Faqalat atmartu, tapi kemudian iya saya menyembunyikan keburukan. Fa innahu yaqa'u talaq, maka itu terjadi talak. Jadi ta'liq talaknya terjadi karena itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui kecuali dari dirinya. Maka apa yang diucapkan dengan sumpah kita benarkan. Begitu. Walau allaqa talaqaha bizinaha, kalau kemudian ada seorang suami menggantungkan talaknya bizinaha, dengan perzinahan istrinya. In zanaiti fa anti talik, lo pokoknya gua lihat lo tiap malam main sama fulan, main sama fulan, main sama fulan, apalagi malam minggu lo gitu. Lo udah punya suami tapi kayak enggak punya suami, main asal keluar, enggak pernah izin. Pokoknya lu kalau ketahuan berzina, in zina itu, kalau ampe zina lu anti talak, lu gua cerai gitu. Jangan macam-macam lo gitu. lu kan di sini cuma modal kaos kutang doang lu gitu. Lu sini modal nggak, bapak lu miskin, mak lu miskin, gue yang nafkahin semua. Lu macem-macem ketahuan zina, gue talak lu gitu. In allaka talaqaha bizinaha. Walau allaka talaqaha bizinaha. Kalau seandainya seorang istri suami menggantung talaknya dengan perzinahannya. Faqalat, kemudian si istri mengatakan, Zainab itu, ya bang, gue udah zina bang. Dzina fa wajhani, maka ada dua pandangan ulama Asy-Syafi'iyah. Ahaduhuma, yang pertama, tusaddaqu, dibenarkan itu istri emang ada perzinahan jadi talaknya. Li'annahu khafiyun, karena yang namanya perzinahan itu khafi, sesuatu yang tidak terlihat. Tanduru ma'rifatuhu bi asbahil haid, tandur ai tanduru itu sangat jarang. Ma'rifatuhu diketahui fa asbahal haid, maka hukumnya sama kayak haid. Dia tuh perkara yang khafi, enggak kelihatan, enggak ketahuan. Kita cuman tahu informasinya dari ikrarnya aja, dari pengakuannya. Fa asbahal haid, maka mirip hukumnya seperti haid. Yang dibenarkan adalah perkataan istrinya. Karena tidak bisa kita ketahui, ya asal masuk kamar kan belum tentu. Belum tentu ada dukhul, kan begitu. Udah buka baju, belum tentu juga dukhul, kan gitu. Kan macam-macam. Maka untuk diketahui apakah benar terjadi perzinahan, kan ada dukhul. Siapa yang merasakan dukhulnya? Si perempuannya. Maka ini sesuatu yang khafi, tidak terlihat, tidak bisa diperiksa kecuali dengan pengakuan daripada dirinya. Maka pengakuannya itu menjadi dibenarkan. Fa asbahal haidho, maka hukumnya sama seperti haid. Wa asahahu ma'indal imami wa akharin, tapi pendapat yang paling sahih indal imami, daripada Imam Al-Juwayni wa akharina, dan juga ulama-ulama lain, la tusaddaqu, tidak dibenarkan itu pengakuan istri. Kat ta'aliki bidukhuli wa ghairihi, seperti juga halnya mentalak, mentalik itu dengan dukhul wa ghairihi atau selainnya. Kenapa tidak bisa dibenarkan perkataan istrinya? Li'anna ma'rifatahu mumkinatun. Karena mengetahuinya, untuk mengetahui apakah terjadi perzinahan atau tidak, dukhul atau tidak, mumkinatun, itu sangat mungkin. Sesuatu yang bisa kita lakukan. Wal aslu baqa'un nikah. Maka karena istri perkataannya tidak dibenarkan, al aslu, hukum aslinya adalah baqa'un nikahi, nikahnya tetap terjadi. Wa tardul khilafi fil af'alil khafiyyati la yakadu yuqifu 'alayha. Wa tardul khilaf, dan tardul khilaf itu maksudnya apa namanya, tardul khilaf itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi perdebatan ini juga akan terjadi pada masalah-masalah lain. Jadi tardul khilaf itu masalahnya berulang. Fil af'ali, ini perdebatan ini antara Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, dengan dua pandangan yang pertama bahwa suami istri dibenarkan pengakuannya. Ini perdebatan ini tardu, akan terjadi terulang. Fil af'alil khafiyyati, pada pekerjaan-pekerjaan al-khafiyah yang memang tidak terlihat. Allati la yakadu yuqifu 'alayha, yang memang la yakadu yukifu alaiha, yang memang tidak bisa kita tahu kecuali dari apa namanya pengakuan dirinya sendiri. Walau allaqa bil wiladah, kalau kemudian seandainya si suami menta'alik istrinya, menggantungkan bil wiladati, dengan kelahiran. Fadda'atha, kemudian dia ngaku, udah bang saya hamil nih gitu. Wa ankara, kemudian tapi si suami mengingkari. Wa qala, kemudian mengatakan, hadzal waladu musta'ar, bohong lu, ini anak bukan anak lu, lu anak minjem, kayak tukang minta-minta di lampu merah, anaknya minjem. Hadzal waladu musta'arun, ini anak nih musta'ar, ini anak nih dipinjem nih gitu, bukan anak lu nih gitu. Lam tusaddaq, maka tidak dibenarkan ini perkataan si istri. Lam tusaddaq hiya, tidak dibenarkan itu istrinya. Jadi pengakuannya idda'at, sambil bawa anak dia ngaku, dia tidak dibenarkan. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa tutalabu bil bayyinati kasairis sifat. Maka diminta istri untuk mendatangkan bukti. Lah ini buktinya ada anak. Tapi anaknya banyak minjem gitu. Wa tutalabu bil bayyinati kasairis sifat. Walau alaqa talaqa ghairiha bihaidhiha. Walau alaqa talaqa ghairiha. Kalau seandainya menggantung mentalak ghairiha selain istrinya, bihaidiha dengan haid istrinya, lam yuqbal qawluha fihi illa bitasdiki zawji. Gimana sih? Oh. Walau alaqa talaqa ghairuha. Talaqa ghairiha, iya. Bihaidiha lam yuqbal qawluha fihi illa bitasdiki zawji walau qala in hilti fa anti wa dharratuki taliqatun taliqatani. Ini maksudnya istrinya lebih dari dua ya. Dharrah itu kan madu, madunya. Walau allaqa talaqa ghairiha bihaidiha. Kalau seandainya suami menggantung talak istri yang lain. Bihaidiha dengan haidnya. Lam yuqbal qawluha fihi. Maka tidak diterima perkataan si istri dalam hal ini. Illa bitasdiki zawji. Kecuali dengan dibenarkan oleh si suami. Walau qala kalau seandainya mengatakan suami. In hidti fa anti wa dharratuki taliqan. Kalau kamu haid, anti, kamu, wa dharratuki, dan madumu, taliqan, talak dua-duanya. Faqalat, kemudian mengatakan itu istri, hidtu. Iya nih, saya sudah haid nih. Wa kadzabaha, kemudian mengingkari si suami atas pengakuan istrinya bahwa dia haid tuliqat, maka yang terjadi ta'liknya adalah terjadi walam tatluq dorrotuha, tapi tidak terjadi talak untuk madunya ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Jadi yang talak yang dibenarkan yang ngakunya aja. Wa yushtaratu fi ta'liqi bil haidi, kalau kemudian yushtarat disyaratkan. Fitariki bil haidi, orang yang mentalik talak istrinya dengan haid. Anta hidha thumma tathur. Yaitu syaratnya dia haid kemudian suci. Wahina idhin yaqa'ut talak. Dan ketika terjadi suci itu, jadi dari haid kemudian suci. Ketika suci itu yaqa'ut talak, terjadi talak. In qala, kalau dia mengatakan. In hidti haidhatan. Kalau si suami mengatakan in hidti haidatan, kalau engkau haid satu kali haid. Habis haid kemudian suci. Setelah itu dibilang in hidti haidatan fa anti talib. Kemudian jadi itu haid. Begitu. Artinya si istri benar haid. Maka itu terjadi talak. Falau qala, kalau kemudian si suami mengatakan in hidti wa atlaq, kalau kamu haid mutlak gitu. Kalau ngomong in hidti haidatan, kalau engkau haid satu kali, dan itu dilakukan setelah masa suci setelah haid, maka terjadi talaknya. Tapi kalau in hidti, kalau engkau haid mutlak begitu aja. Fal madhhabu, maka pandangan madhhab annahu yaqa'u bi ru'yatid dam, maka talak itu terjadi bi ru'yatid dami, hanya dengan melihat adanya darah. Jadi kalau in hidti haidatan, kalau engkau haid satu kali haid gitu, jadi wa hina idzin yaqa'u talaqu in qala hidti haidatan, Jadi maksudnya kalau makah in haidhi haidatan, maka talaknya terjadi setelah haidnya berhenti. Haid kemudian masuk suci jadi talak. Tapi kalau in haidhi, kalau engkau haid mutlak begitu tanpa ada halnya, tanpa ada terusannya, maka bi ru'yatid dam, cuman ngelihat darahnya aja udah terjadi talak. Fa in qata'a qabla yaumin wa lailatin, kalau darahnya berhenti sebelum satu hari dan juga satu malam, karena itu masa minimal haid. Walam ya'ud ila khamsati asyara yauman, walam ya'ud ila khamsati asyara yauman, dan tidak balik lagi itu darah sampai 15 hari ke depan, tabayyana annahu lam yaqam. Tabayyunan apa tabayyana? Tabayyana annahu lam yaqam. Ya. Dan nyata ia tidak terjadi. Jadi kalau keluar darah aja mutlak langsung haid. Tapi itu kalau apa namanya? Kalau keluarnya sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam kemudian berhenti sampai 15 hari ke depan berhenti apa tidak ada lagi? Tabayyananya apa nih? Tabayyana annahu lam yaqah. Maka ini nyata bahwasannya tidak terjadi itu yang namanya haid, karena itu ya taliknya tidak ada, tidak terjadi. Wallahu alam. Wa minha fi fatawal qaffal, dan diantaranya juga kalimat ta'alik talak dalam fatwa al-qaffal. Ini al-qaffal yang dimaksud ini al-qaffal as-sagir. Al-qaffal yang saya tahu ini al-fatwa al-qaffal ini fatwa al-qaffal. Kalau kitab al-fatwa al-qaffal ini maksudnya al-fatwa, ya maksudnya fatwa as-sagir. Al-qaffal as-sagir. Al-qaffal as-sagir itu al-Marwazi. Al-Qaffal As-Saghir Al-Marwazi wafat tahun 375 kalau enggak salah. Kalau Al-Qaffal Al-Kabir namanya Asy-Syasyi. Al-Qaffal Al-Kabir Asy-Syasyi. Di beliau tahun 200 lebih dulu wafatnya Al-Qaffal As-Saghir. Tapi kalau kita fatwa Al-Qaffal ini Al-Qaffal As-Saghir yang namanya Abu Bakar bin Ahsama, Al-Qaffal Kabir juga Abu Bakar. Abu Bakar bin Ahmad Al-Qaffal Al-Marwazi. Lau qala, kata Imam Al-Qaffal dalam fatwanya, lau qala, kalau seandainya engkau berkata, in kunti hamilan, suami mengatakan kepada istrinya, in kunti hamilan, kalau engkau hamil, fa anti talik, maka terjadi itu talak. Faqalat, kemudian istrinya bilang, ha ana hamilun, saya hamil nih Paji. Fa in saddaqaha zawju, kalau itu dibenarkan oleh suami, hukima bi wuqu'it talaqi fil hali, maka dihukumi terjadinya talak fil hali seketika itu. Wa in kadzabaha, tapi kalau si suami menyenggak, lu bukan lu enggak hamil, lu perut lu cuma gede doang, lu kebanyakan makan misal gitu. Lam tatluk hatta talid, maka dia tidak terjadi perceraian hatta talida, sampai dia melahirkan. Fa in lamasaha an-nisa'u faqala arba'un minhunna fasa'idan innaha hamil. Fa in lamasaha an-nisa'u, kalau kemudian dia dipegang oleh perempuan yang lain, faqala an-nisa tu kan banyak, faqala arba'un minhunna fasa'idan, kemudian empat dari perempuan itu yang megang gitu, jadi diperiksa, saya lu kalau hamil cerai kita gitu. Terus bilang, saya udah hamil nih bang gitu, enggak lu bohong lu ha gitu, berarti tidak terjadi talik sampai dia melahirkan. Tapi kalau dibenerin, wah iya ya lu hamil, maren KB-nya kagak diminum, maka terjadi talak seketika itu. Tapi kalau kemudian dipegang, diperiksa sama perempuan-perempuan yang lain, faqala arba'un minhunna, kemudian empat orang mengatakan, di antara perempuan itu empat orang mengatakan, fasa'idan, fasa'idan itu lebih dari apa, empat atau lebih, innaha hamil, iya nih dia benar, dia talak, dia hamil, lam tatluk, maka tidak terjadi talak. li'anna talaqa la yaqa biqauli niswah, karena talak itu tidak terjadi dengan perkataan perempuan. Ini kata fatwa Imam Al-Qaffal, Al-Qaffal As-Saghir, Abu Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Qaffal Al-Marwazi. Walau alaqat talaqo bil wilada, kalau seandainya dia menggantungkan talaknya bil wiladati dengan kelahiran, fasyahida arba'u niswatin biha, kemudian empat perempuan menyaksikan bahwa dia melahirkan, lam yaqa'u talaqu, tidak terjadi talak, wa insabatan nasabu wal miras, walaupun benar ternyata ada nasab dan juga terjadi, jadi tidak terjadi talak walaupun memang secara nasab itu disahkan oleh syariat dan juga ada kemungkinan dapat warisan. Kemungkinan, karena kemungkinan kan bisa jadi yang meninggal bisa jadi kagak punya harta. Jadi maksudnya sabata an-nasabu wal miras, maka ini si anak lahir sah secara nasab dan juga sah secara warisan, tapi talaknya tidak terjadi. Kenapa talaknya tidak terjadi? Li'annahuma min tawabi'il wiladah wa daruratiha. Nasab dan miras terjadi li'annahuma, karena nasab dan warisan min tawabi'il wiladah, itu daripada pengikut kelahiran. Orang kalau lahir berarti nempel di dalam dirinya nasab ke ayahnya sekaligus warisan daripada orang tuanya. Wa daruratuha, dan bagian dari urgensi memberikan nasab, artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan. Bi khilafi talaq, berbeda dengan talak. Kenapa talak berbeda ya? Padahal taliknya bil wiladah. Begitu. Mungkin karena persaksian wiladahnya disaksikan oleh empat perempuan. Wallahu a'lam shawab. Wa minha, dan di antaranya. Wa minha, dan di antara. Wa minha, dan juga di antara kalimat ta'liq talak, lau qala, kalau seandainya suami mengatakan in lam utalliqi fa anti talaq, kalau gua enggak talak lu berarti lu talak. Macam-macam aja nih orang ngomong, in lam utalliqi fa anti talaq, kalau gua enggak talak kamu, ya pokoknya kamu cerai dah, begitu. Lam yaqa'u talaqu hatta yahsulul ya'su minan lam yaqa'u talaq. Maka talak tidak akan pernah terjadi hatta yahsulul ya'su, sampai benar-benar muncul alias hilang harapan minat ta'liq, daripada mentalak. Jadi suami, kata suami, gua kalau enggak bisa nalak lu talak, gitu. Jadi talaknya itu digantung ketidakmampuan dia mentalak. Nah, selama dia masih punya kemampuan, maka talaknya tidak terjadi. Yang talak terjadi itu kalau hilang itu kemampuan untuk mentalak. Apa yang membuat suami menghilangkan kemampuan mentalak? Enggak ada. Enggak ada. Wahia wa fi makna dzalika, dan juga makna daripada al-ya'su, yahsulul ya'su min at-ta'liq, at-ta'liku binafi dukhuli dari awid darbi wa sa'iril af'al, bikhilafi ma idha qala idha lam utalliqi fa anti talikun. Wa fi makna dhalika at-ta'lik, ya at-ta'lik, ta'liknya itu, digantungnya itu, binafi dukhuli dari awid darbi wa sa'iril af'al, Jadi ta'liknya itu sama seperti ta'lik menafikan, apa, ta'lik mengingkari masuk, lu kalau masuk rumah gitu. Kalau lu enggak masuk rumah, maka itu apa namanya, talak. Kalau lu enggak mukul atau pekerjaan lain, bikhilafi ma idza qala. Jadi kan masih selama masih ada harapan bisa masuk, talaknya enggak terjadi. Ini kan katanya in, kalau kamu enggak saya talak, dan kemungkinan harapan untuk bisa mentalak itu masih ada selama suaminya masih hidup, kan ya. Enggak ada sesuatu yang membatalkan harapan. Membatalkan harapan dalam arti membatalkan kuasa suami untuk mentalak, mentalak istrinya. Jadi selama kuasa itu masih ada, maka ta'liknya tidak terjadi. Tapi beda hukumnya kalau kalau dia mengatakan idza. Idza lam utalliqi, kalau aku idza, ini makanya idza, fa anti talik. Fa innaha tatluqu idza mada zamanun yumkinu ay yatluq ay yutalliqa fihi fa lam yutalliq idza. Maka idza, ini berarti bedanya antara in dengan idza. In, in syartiyah. Kalau idza, idza lam utalliqa, kalau aku enggak mentalak kamu, fa anti talik, maka kamu cerai. Fa innaha, maka sesungguhnya si istri tatluk itu terceraikan. Idza madu zamanun, kalau terlewat satu waktu, satu zaman, satu masa, yumkin, yang sangat mungkin si suami ayu talik untuk mentalak istrinya. Fihi, di waktu tersebut, falam yatluk. Tapi falam yutalik, tapi dia tidak mentalak. Waktu di masa dia bisa mentalak adalah ketika masa suci. Masa sucinya sudah lewat, datang masa haid, maka terjadi talak. Karena sudah melewati satu waktu yang mungkin dia bisa talak. Begitu. Ha wa hadha huwal madhab, inilah pendapat madhab fi in wa idha. Dalam masalah in dan juga idha, wa huwal mansus. Dan ini dimansuskan oleh Imam Syafi'i. Wal farku, ini dijelasin bedanya. Wal farku baina in wa idha. Wal farqu baina in wa idza, dan bedanya antara in wa idza, anna harfa in, bahwasanya huruf in bada yadullu ala mujarradil ishtirat, itu menunjukkan hanya pensyaratan po, pensyaratan to saja. Fala isyara lahu bizaman, maka tidak ada kaitannya dengan zaman. Jadi mutlak itu syarat, syaratnya adalah kalau gua enggak talak kamu. Sedangkan harapan untuk bisa mentalak masih ada. Selama dia masih hidup, dia masih bisa talak. Berarti taliknya enggak pernah terjadi. Bikhilafi idzan, bikhilafi idza, berbeda dengan idza, fa innaha dzarfu zaman. Idza benar, idza dzarfu zaman. In syartiyah, idza dzarfu zaman. Idza adalah dzarf zaman. Wa qila fihi maqawlan, karena dia zorob zaman, ketika ada zaman di mana mungkin dia bisa mentalak dan tidak mentalak, berarti taliknya terjadi. Karena taliknya terjadi, ya udah jadi talak. Masa waktu di mana si suami bisa mentalak, masa suci. Kan begitu. Masa suci yang dia tidak gauli. Ketika sudah lewat itu masa suci, datang masa haid, talaknya terjadi. Wa qila fihi maqawlan, tapi dikatakan juga fihima, dalam dua pandangan tersebut, in wa idha qawlani, ada dua qawl. Tapi yang ini benar. Maksudnya kita, saya sepakat. Gitu. Antara in, kalau in syartiyah, mujarradul ishtirat, itu mutlak minta syarat aja, tanpa diikat dengan waktu. Berbeda dengan idha, karena idha punya salah satu maknanya adalah dzarab zaman. Walau qala, kalau seandainya mengatakan si suami mata lam utalliqi au ma'ahum au mahma au ayyahinin au kullama lam af'al wa au taf'ali kaza fa anti ta'liq. Kalau seandainya seorang suami mengatakan mata lam utalliqa, kapan saya tidak bisa mentalakmu, au mahma, walaupun saya tidak bisa mentalakmu, au ayyahinin, kapan waktu saya bisa mentalakmu, kapan waktu saya tidak bisa mentalakmu, au kullama lam af'al, atau setiap saya tidak bisa melakukan, atau setiap kamu tidak melakukan, kaza fa anti talik, maka engkau cerai. Famadu zamanun, famadu zamanun yasa'ul fi'la walam yaf'al. Maka kemudian lewat itu satu zaman di mana dia bisa mungkin mengerjakan, walam yaf'al, tapi dia tidak mengerjakan. Lewat satu zaman. Tuliqad 'alal madhhabi kalafdhi idh kalafdhati idha. Maka dalam pandangan madhab dia isimnya tertalak karena hukumnya sama seperti idha. Mata itu juga zarf zaman. Mahma juga sama, ada ta'alluqnya dengan zaman. Ayyahinin zarf zaman. Banget begitu. Kullama juga sama. Jadi hukumnya sama seperti idha. Maka ketika lewat satu masa di mana mungkin dia bisa mengerjakan tapi tidak mengerjakan, maka talaknya tidak terjadi. Begitu. Oke. Okay. Talaknya terjadi lah. Talik talak. Begitu. Wa'alam ketahuilah anna lafzatu in al-maqsurah, bahwasanya lafad in al-maqsurah yang dikasrahkan innya idha futihat, kalau dia dijadikan fathah an sarat li ta'lil, maka jadinya itu untuk pemberian sebab. Falau qala an lam utalliqa, an lam utalliqi fa anti talik bi fathi an, dengan difatahkan annya an, sebab saya tidak mentalakmu. Ha gitu. Jadi kalau in, kalau saya tidak mentalakmu, tapi kalau an, sebab saya tidak mentalakmu, maka kamu cerai. Tuliqat fil hal, maka terjadi talak fil hal seketika itu. Karena ta'lil, an lam utalik, sebab saya tidak mentalakmu, maka kamu cerai. Begitu. Wa qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi Al-Ashbah, yang benar, annahu yaqa'u fil hal. Ini pendapat yang benar bahwa talak terjadi seketika itu. Illa ayyakuna mimman la ya'rifil lughah, kecuali bagi orang yang kagak ngerti bahasa. Wa qala, maka kemudian dikatakan Imam Al-Rafi mengatakan qala hadza mimman lam ya'rifil lughah, ini khusus untuk talak terjadi seketika itu, tapi buat orang yang tidak mengerti bahasa enggak terjadi. Begitu. Wa qala, kemudian kalau ditanya, ente ngapain bilang kayak gitu? Qasadtu ta'liq, saya pengennya menta'liq. Fayuqbal minhu, maka diterima. An yang tadinya sababiyah at-ta'lil jadi ta'liq, jadi syartiyah, jadi in. Dia ngucapinnya an tapi maknanya in. Karena dia enggak ngerti bahasa. Gitu. Maka ditanya, lu maksudnya apaan kayak gitu? Emang lu paham bahasa Arab? Enggak. Lu maksudnya apa? Saya mau ta'liq. Oh, ta'liq itu bukan an tapi in. Faqubila fayuqbal minha, maka diterima tuh ucapannya. Wa yusaddaq, dibenarkan. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, yakunu dzalika li ta'liqi mutlaqan, maka kalau emang dia enggak ngerti bahasa itu jadi ta'liq mutlak, secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya tadi tidak terikat pada zaman. Selama masih punya harapan untuk mentalak dan dia tidak mentalak, enggak ada taliknya. Kan begitu. Idza kana amiyan, yakunu dzalika lit'alik mutlaqan idza kana amiyan, kalau dia adalah orang awam, la yufarriq, yang tidak bisa membedakan baina in wa an, antara in dan juga an. Wa huwa ashah, dan inilah pendapat yang paling sahih. Wa bi iqwabihi qata al muhaqqiqun, dan inilah yang dikuatkan, yang diputuskan oleh al muhaqqiqun, oleh para ulama Syafi'i, ahli tahqiq. Begitu. Wa maqalahu an-Nawawi, dan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, naqalahu Ar-Rafi'i, dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i ani Syekh Abi Hamid, dari Syekh Abi Hamid Al-Isfirayini, kitabnya itu Bahrul Madhab. Wal Imam Al-Juwayni, Imam Juwayni itu Nihayatul Matlab wa Dirayatul Madhab. Kemudian Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi kitabnya Ta'liqat ya. Ta'liqat apa Tanbih? Saya lupa. Imam Al-Ghazali kan banyak. Al-Wajiz. Al-Basit, Al-Wajiz. Dan yang lainnya. Wa'alam ketahuilah anna qawla al-ami. Bahwasanya perkataan al-ami. Orang yang kagak ngerti bahasa. Anti talikun anda khaltaddah. Anti talikun anda khaltiddar. Anti talikun anda khaltiddar. Kamu talak. Sebab kamu masuk rumah. Bifathi an kadhalika. Dengan dipatahkan annya. Sama hukumnya seperti ta'liq. Jadi bukan ta'lil. Jadi jadinya ta'liq mutlak. Karena dia enggak ngerti bahasa. Wa kadha qawluhu. Begitu juga perkataannya. Anti talikun inda khalti. Idha khalti dar. Kamu talak. Idh dakhaltid dar itu ketika kan, seketika kamu masuk rumah. Wa in kanat li ta'lil, idh sebab kamu masuk rumah begitu. Wa in kanat li ta'lil, walaupun kalimat itu merupakan maknanya sebab. Li annahu la, walaupun maknanya sebab, tapi ini dimaksudkan adalah ta'liq. Jadi tidak terjadi seketika itu. Li annahu la yufarriq, karena orang itu tidak bisa membedakan baina idh wa idha, antara idh dan juga idha. Wallahu alam. Alaqa talaqu zawjatihi bisifatin. InsyaAllah ini besok. Mudah-mudahan semuanya sehat. So, ini satu ini ya. Satu paragraf lagi nih. Kita bahas ta'liq. Habis itu baru masuk teks. Selesai teks baru. Yaitu. Wala yaqa'u talaqu qabla nikahi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi daripada asatid, para guru-guru, para masyayikh, para buya, para termasuk teman-teman sarjana muslim jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.